Gletak wis arep. Tak opo? Tak mau gletak karo rada ndelik iki ngopo? Gletak iki jam pira? Jam pira ukurane wis jam 8 lagi wis. Iki saya larut malam. Saya suarane ya larut. Ning ayam kok. Ayame piye? Sing nyuling salin. Gembira. Nyuling tanpa dikai mic kok. Karo sentit sepur. Ning ya marake gembira. Ning sebabe rasa ngerti aku. Apa sandelan pilar. Wis ora ditandani pilar. Kayak pilare rada doyong ngalor ya. Matno. Mula linggih rada nuwak ngono supaya aja ngebyak ngalor kowe wis ora ngerti sambang driring. Cao apa kang yo? Cao galetak iki. Cao galetak. Wis gletak ngene iki terus. Gletak angkatan swara. Iya. Sing angkat kowe aku. Lah nek kowe aku tok salah siji kok apa ya bareng. Sing genawani sak wektu iki aku ya, Jar. Pak piye to sing rasane? Iya. Sing wektu iki sing wani lagi aku ya, Jar. Karo Mbak Tuk. Mbak Tuk wis kenal karo Mbak Tuk iki. Wis. Cokletak ajeng nggelek bali-bali meneh. Tak menang sarko iki. Jera aku ta ya. Pawitan. Nah sing ngendang kok gletak. Ngendang sapa to iki? Sing ngendange gletake kan gre iramane ketikel arep sesek malah rangkep iki sarko aku ya bingung. Tok arep gerong ya deg-degan lho, malah cah iki malah bamban menah. Mongko aku ayem ae sarep suwuk lho. Malah bali malah rangkep. Mongko suaraku wis gerok iki malah di bamban menah. Ngendangi jamune apa ya? Jamune percil, percil. Percil. Je nalari kok terus aku ngendangi tangan kok percil. Percil. Percil dicekel anyep kae. Lah kono sing digolek anyep-anyepan. Kulon ngono lho. Kae ora golek anyep-anyepan. Lah opo? Kebanjiran. Yo, iki iki menuju prana. Iki anumu bopengmu ngantuk, ngantuk ana ngantuk apa ketujuh to kae? Ora, kedelapan. Wah, kedelapan. Wes engko ngundhum ana, aja nganti. Ketok kene ngantuk-ngantuk iki malah kedelapan ora ketujuh to. Maksudnya ngundhum ana rampung. Iya, iya, iya. Aja nganti iso. Iya. Aku iki dikeki gendeng klasik ya gerok. Iya. Jare gerok iki sing marake rame-rame ya gerok. Tanpa aning pilihane aku kira swara tanpa duwe pilihan petingane tanpa eneng. Ora kok. Nek kowe maksa duwe ya. Apa? Angger gendeng pop. Wah. Eh, siji pop loro pip. Nek pip, kuwi seneng malah kowe. Iki iki awake dhewe meneh. Ha iya ta. Nah putri-putri, wah tak etung 1 2 3 4 5 iki ming di pensiun wet iki. Wah cepakane kok iki. TPO, mau putih, mau macet, mau leo, mau duit, bakal kios. Hajeng gelek Bali meneng. Isih melek to. Apane urip? Sik tak menake sik. Iya ya. Sarung wis tuwa jero ngledake. Dawir kabeh iki. Aku arep takon kowe mumpung lagi jam 5. Nggih to. Ngemben sida latihan ora? Oh. Wis malah ning rat ya. Aja kok tebus iki sik berat kowe. Ning malah beneran ora sida kelangan to, Sar. Ya sudah maut-maut kok. Ora maut-maut dirayah. Tentang bedayan. Bedayan Ramadho. Bedayan Ramadho. Bedayan Ramadho. Jaloko. Sampeyan sesuai ya matok. Ngono simpatik yang bangsa klasik. Oh, Ramadho ora perkara bedayane. Apa? Sing jelempah. Ngakur ke wong telu kok. Dewe-dewe. Ning kono ngalah. Jeneng ngelek, jeneng ngelak. Jeneng ngeluk. Ajeng gelek Bali meneh.